Sedangku dari badai marah riuh yang berisi juga banyak hal-hal yang sedih. Tapi menurut aku kamu cemerlang, mampu melahirkan bintang-bintang. Menurutku ini juga karena hebatnya badaimu, kasar sebuah kerutan. Sedang aku dari pilu yang ternyata palsu, semua yang terlalu baik. Tapi menurut aku kamu cemerlang, mampu melahirkan bintang-bintang. Menurutku ini juga karena lembutnya sikapmu, juga sabarmu yang nomor satu. Untuk petualangan ini mari kita ketuk pintu yang sama, serius seluruh dunia. Bayangkan betapa cantik dan lucunya gemuruh petir ini di sandi. I'm in power.